Wala yathuru mutanajjisun binahwi kalbin illa bisab'i husalatin ba'da zawalil ain. Najis anjing dan babi tidak bisa disucikan kecuali dengan 7 kali basuhan setelah menghilangkan najis. Jadi ba'da zawalil ain artinya setelah menghilangkan benda najisnya sekaligus sifat-sifatnya. Walau bimarrotin famuziluha marrotun wahidatun. Walaupun membersihkannya dengan beberapa basuhan. Basuhan yang digunakan menghilangkan najis dihitung satu basuhan. Jadi muziluha, domirha kembali ke marot ya, atau ke ain. Muziluha ay muzilul ain marotun wahidah. Jadi basuhan yang digunakan menghilangkan najis itu dihitung satu basuhan, walaupun dilakukan dengan beberapa basuhan. Ihdahun nabi turabi tayamumin mamzujin bilma. Salah satu dari 7 basuhan harus dicampur dengan tanah ya, dengan debu atau tanah yang sah digunakan tayamum yang dicampurkan dengan air. Mamzujin bilma artinya dicampurkan ke air atau dengan air. Bi ayukat dirol ma'a hatayat haro atharuhu fi. Gambarannya, sekiranya air berubah menjadi keruh hingga tercampurnya debu terlihat di dalam air. Jadi standaritas mencampurkan debu ke air adalah sekiranya air menjadi keruh. Wa yasila biwasitatihi ila jami'i ajza'il mahalli almutanajjis. Dan tanah atau turab ya atau debu diratakan ke seluruh tempat najis dengan pelantara air. Jadi turab atau debu itu harus merata ke semua tempat najis, tapi meratanya itu biwasitotih dengan menggunakan pelantara air. Wa yakfi firraqidi tahrikuhu sab'an. Terkhusus untuk najis yang disucikan dengan air yang sudah keruh oleh debu, saya ulangi, terkhusus untuk najis yang disucikan dengan air yang sudah keruh oleh debu, cukup dengan menggerakkannya 7 kali. Jadi tahrikuhu sab'an, menggerakkan benda najis sebanyak 7 kali. Jadi dikarenakan ar-raqid artinya air yang sudah keruh oleh debu ya. Jadi tanpa mencampur dengan debu, air itu sudah keruh dengan sendirinya. Bila demikian, maka untuk menghilangkan najis anjing atau babi ini tidak perlu menyampurnya dengan debu, tetapi cukup dengan tahrikuhu sab'an, menggerakkannya sebanyak 7 kali. Wa sekola syaikhuna yadharu anna dhahaba marratun wal auda ukhra. Menurut Ibnu Hajar, syaikhuna Ibnu Hajar ya. Menurut Ibnu Hajar, tiap gerakan dihitung satu gerakan. Menggerakkan dari satu tempat ke tempat lain dihitung satu gerakan. Kemudian gerakan kembali ke tempat semula itu juga dihitung satu gerakan yang lain. Jadi adzhab artinya gerakan dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan gerakan ke depan. Kemudian auda al-aud artinya kembali ke tempat semula. Jadi misalkan menggerakkan benda najis ke depan, kemudian kembali ke tempat semula, tempat awal, itu dihitung 2 kali ya, dihitung 2 kali. Jadi adzhaba marrah wal auda ukhra, ay marratun ukhra. Jadi ini kalau menurut saya ini marrotun ya, harakatnya tidak fathah tetapi dhammah. Karena menurut saya ini khobar dari anna, yang tentunya kita tahu i'rabnya rofa ya, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Wa fil jari mururu sab'i jarayat. Dan bila najis disucikan di air yang mengalir, arjari artinya air yang mengalir, cukup dilalui oleh air sebanyak 7 kali. Jadi kalau mencucikan najis, yang najis ini adalah najis mughalladhah, dan mencucikannya di air yang mengalir, maka cukup terlewati oleh 7 aliran air, itu sudah menjadi suci ya. Wala tatriba fi ardin turabiyah. Dan jika yang terkena najis adalah tanah, yang terkena najis adalah tanah, maka tidak harus mencampurkan debu untuk mensucikannya. Jadi tatriba, wala tatriba, tatrib ini artinya mencampurkan debu ke air ya. Tidak harus mencampurkan debu fi ardin turabiyah, di tanah yang sudah mengandung debu, tanah yang ada debunya ya. Jadi ini menjelaskan tentang tata cara membasuh najis mughalladhah, yaitu najis anjing dan najis babi. Di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang tata cara mensucikan najis mutawassit, akan tetapi penulis kitab Fathul Mu'in tidak menjelaskan tentang cara mensucikan najis mukhaffafah. Jadi di dalam Fathul Mu'in ini hanya menjelaskan najis mutawassithah dan mughalladhah, tidak menjelaskan najis yang paling ringan, yaitu najis mukhaffafah. Jadi seperti yang sudah pernah saya katakan, bahwa belum tentu kitab yang lebih tebal itu lebih lengkap daripada kitab yang lebih tipis ya. Kalau perbandingannya Fathul Mu'in dan Safinatun Najah, itu tentunya berkali-kali lipat lebih tebal Fathul Mu'in. Tetapi dalam keterangan najis mukhaffafah, ternyata di dalam Fathul Mu'in tidak dijelaskan, tetapi di dalam kitab tipis Safinatun Najah justru dijelaskan. Jadi penulis tidak menjelaskan tentang cara mensucikan najis mukhaffafah, yaitu najis yang berupa kencing bayi laki-laki yang belum pernah mengkonsumsi apapun kecuali ASI ya. Jadi kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI itu dinamakan dengan najis mukhaffafah. Dan usianya juga belum mencapai usia 2 tahun. Jadi cara mensucikan najis mukhaffafah adalah cukup dengan memercikan ya, rasul ma, atau memercikan air ke najis hingga merata tanpa adanya aliran air. Jadi rasul ma atau memercikan air ini tidak ghuslu ya. Kalau najis mutawassithah kita tahu caranya adalah ghuslu. Kalau ghuslu harus ada aliran air. Kalau rosu itu tidak harus ada aliran air. Jadi perbedaan antara mensucikan najis mukhaffafah dan mutawassithah adalah dari sisi ada atau tidaknya aliran air. Kalau mukhaffafah tidak harus ada aliran air. Yang penting ada air yang merata di najis, itu sudah menjadi suci. Dan cara yang seperti ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, riwayat dari Ummu Qais yang menceritakan bahwa suatu ketika ia mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan membawa putranya, yang putranya itu hanya mengkonsumsi ASI ya, belum mengkonsumsi apapun dan hanya mengkonsumsi ASI. Kemudian Rasulullah mendudukkan anak itu di atas pangkuannya. Jadi Ummu Qais membawa putranya, kemudian putra itu dipangku oleh Rasulullah. Dan kemudian anak dari Ummu Qais itu kencing di pangkuan Nabi. Jadi Nabi pernah dikencingi oleh bayi dari Ummu Qais. Lalu Nabi Muhammad meminta para sahabat untuk mengambilkan air. Kemudian setelah sahabat membawa air, Nabi tidak membasuh bekas dari air kencing itu, akan tetapi hanya memerciki, hanya memercikinya menggunakan air. Jadi dari hadis ini jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa cara mensucikan najis mukhaffafah, yaitu kencing bayi laki-laki, itu tidak harus dibasuh, tetapi cukup dengan memerciki air. Memerciki dalam arti harus merata ya, ini jangan disalahpahami. Jangan dianggap kalau memerciki cukup diperciki itu sudah suci, tidak begitu. Tetapi disyaratkan harus merata ke seluruh najis. Kemudian mengenai hitungan tujuh basuhan dalam najis mughalladhah, ini tidak menghitung basuhan yang digunakan untuk menghilangkan najis ya. Jadi di dalam Fathul Mu'in itu maksud dari tujuh basuhan yang dijelaskan di dalam Fathul Mu'in adalah tujuh basuhan yang tidak menghitung basuhan yang digunakan untuk menghilangkan najis. Jadi setelah najis hilang, setelah najis semua sifatnya sudah hilang, itu baru dibasuh sebanyak tujuh kali. Dan walaupun basuhan najis yang digunakan menghilangkan najis itu dilakukan berkali-kali, itu tetap tidak dihitung dari tujuh basuhan yang sebagai syarat untuk menghilangkan najis mughalladhah. Kemudian tentang hitungan tujuh kali basuhan ini, ada perbedaan tentang hal ini dengan permasalahan istinja menggunakan batu, istinja atau cebok menggunakan batu. Kalau di bab istinja, usapan yang menghilangkan najis itu dihitung satu usapan ya. Jadi tadi saya jelaskan bahwa basuhan najis yang digunakan menghilangkan najis ini tidak dihitung basuhan. Tetapi di dalam istinja, di dalam cebok menggunakan batu, usapan batu yang menghilangkan najis ini dihitung satu usapan. Apa perbedaan dari dua hal itu? Dijelaskan oleh para ulama bahwa perbedaan itu dikarenakan ringan dan beratnya najis. Jadi kalau di bab istinja, tujuan dari usapan istinja adalah untuk meminimalisir najis. Jadi setelah seseorang kencing atau berak, kemudian dia cebok atau istinja menggunakan selain air, itu sebenarnya dia tidak mensucikan bekas najis itu, tetapi hanya meminimalisir najis yang ada. Dan hal itu sudah cukup untuk memperoleh kesahan sholat. Jadi dikarenakan di bab istinja tujuan usapan adalah untuk meminimalisir najis, maka hal itu tidak bisa disamakan dengan masalah ini ya. Karena masalah ini adalah masalah tentang najis mughalladhah yang hukumnya berat. Oleh karena itu basuhan yang menghilangkan najis tidak dihitung tujuh kali basuhan yang disyaratkan untuk menghilangkan najis ini. Kemudian tentang mencampurkan tanah atau debu ke air, ini boleh dilakukan di basuhan berapapun ya. Jadi dari basuhan ke satu sampai ke tujuh, itu di manakah kita harus mencampurkan tanah, itu tidak ada aturan dari fikih. Artinya boleh basuhan pertama, boleh kedua, dan seterusnya. Dan meskipun itu dilakukan di basuhan yang ketujuh ya, sebab ada riwayat ukhrohunna biturab. Jadi Nabi memerintahkan mensucikan sesuatu yang terkena najis dengan tujuh basuhan. Lalu setelah itu Nabi lanjutan itu sabda Nabi ukhrohunna biturab, basuhan terakhir dicampur dengan tanah ya. Jadi kalau kita memandang riwayat ini, yaitu ukhrohunna biturab, maka meskipun tercampurnya debu ke tanah itu dilakukan di basuhan ketujuh, itu boleh ya. Namun ada yang lebih baik ya, ada yang lebih baik di antara basuhan pertama hingga ketujuh. Yang lebih baik ialah tanah itu dicampurkan ke air di basuhan yang pertama. Jadi yang lebih baik dicampurkan di basuhan yang pertama. Yang hal ini dijelaskan oleh riwayat ulahunna biturab. Jadi kalau tadi ukhrahunna, kalau ada riwayat lain yang mengatakan ulahunna biturab, membasuh najis mukhalladah 7 kali dan basuhan pertama dicampur menggunakan debu. Dan penulis kitab Fathul Mu'in ini memilih kata ihdahunna, ya, memilih kata ihdahunna. Ihdahunna biturabi tayammum manzujin bilma. Tadi ada riwayat ukhrahunna, ada riwayat ulahunna, tetapi Fathul Mu'in memilih ihdahunna. Dan alasan pemilihan ini untuk memberitahukan bahwa debu boleh dicampurkan di basuhan berapapun, ya. Selain itu, selain alasan itu, penulis Fathul Mu'in juga menyesuaikan dengan riwayat yang lain yang menggunakan redaksi ihdahunna. Jadi ada tiga riwayat, ya. Ada ukhrahunna, ada ulahunna, ada ihdahunna. Kalau ukhrahunna artinya basuhan terakhir, ulahunna basuhan pertama, dan ihdahunna artinya salah satu basuhan. Jadi musannif memilih yang ihdahunna untuk memberitahukan kepada kita bahwa debu atau tanah boleh dicampurkan di basuhan berapapun. Kemudian tentang riwayat yang lain yang mensyaratkan campuran debu dibasuh ke basuhan ke-8. Jadi ada riwayat, ya, ada satu riwayat yang seakan-akan mensyaratkan campuran debu di basuhan ke-8. Riwayat itu adalah wa'afiru husaminata biturab. Jadi ada juga riwayat hadis yang mengatakan dan campurlah basuhan ke-8 dengan tanah. Wa'afiru husaminah biturab. Walaupun secara sekilas riwayat itu mensyaratkan mencampurkan debu di basuhan ke-8, akan tetapi makna dari riwayat itu hakikatnya adalah dalam mensucikan najis mughalladhah, tanah itu bagaikan basuhan ke-8. Jadi afiru husamin atau biturab ini adalah mengandaikan tanah seperti basuhan yang ke-8. Jadi airnya mensucikan menggunakan air dibasuh 7 kali, kemudian campuran debu ini bagaikan basuhan yang ke-8. Jadi riwayat wa'afiru husaminata biturab ini tidak mensyaratkan debu dicampurkan di basuhan ke-8, akan tetapi mengibaratkan tanah seperti basuhan yang ke-8. Kemudian tentang syarat tanah yang dicampurkan, seperti di dalam Fathul Mu'in, tanah yang digunakan untuk campuran air yaitu tanah yang suci dan belum pernah digunakan untuk mensucikan hadas maupun najis, ya. Jadi harus tohir atau suci dan juga ghairu musta'mal, belum pernah digunakan. Jadi yang bisa memiliki hukum musta'mal itu tidak hanya air, tetapi debu atau turab itu juga bisa memiliki hukum musta'mal, yaitu debu atau turab yang sudah pernah digunakan untuk mensucikan hadas ataupun najis. Kemudian tata cara untuk mencampur tanah dengan air. Jadi untuk mencampurkan tanah dengan air ini bisa tiga cara, ya. Bisa tiga cara atau bisa tiga kaifiah. Cara yang pertama adalah mencampurkan keduanya terlebih dahulu sebelum menyiramkan air ke najis. Jadi sebelum air disiramkan ke najis, itu tanah dicampurkan ke air terlebih dahulu. Itu cara yang pertama. Dan cara ini adalah cara yang paling utama, ya. Cara ini adalah cara yang paling utama karena Cara ini merupakan cara yang disepakati oleh ulama ya, yang disepakati oleh ulama. Jadi biasanya keutamaan yang seperti ini alasannya adalah khurujan minal khilaf, agar terhindar dari perkhilafan ulama ya. Dalam arti hal ini, cara ini adalah cara yang disepakati oleh ulama. Kemudian cara yang kedua adalah menuangkan air ke najis, kemudian baru mencampurkan debu ke air. Ini cara yang kedua. Jadi airnya dituangkan ke najis terlebih dahulu, lalu kemudian air itu baru dicampurkan debu, baru dicampuri debu. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang terakhir, kebalikan dari cara yang kedua, yaitu meletakkan debu di atas najis, kemudian menyiramnya dengan air. Jadi itu adalah tiga cara untuk mencampurkan debu ke air yang digunakan menghilangkan najis mughallathah. Dan tiga cara yang saya jelaskan tadi ini adalah cara yang boleh dilakukan menurut Ibnu Hajar ya, menurut Ibnu Hajar. Tiga cara tadi boleh semua menurut Ibnu Hajar. Akan tetapi menurut rival beliau, rival dalam hal keilmuan ya, rival beliau yaitu Syamsuddin Ar-Romli. Syamsuddin Ar-Romli mengatakan yang bisa digunakan untuk mensucikan hanyalah cara yang pertama dan kedua. Jadi menurut Ar-Romli, cara yang ketiga tidak bisa digunakan, tidak bisa dilakukan. Yaitu cara yang ketiga tadi, meletakkan debu di atas najis, kemudian menyiramnya dengan air. Ini menurut Ar-Romli tidak bisa dilakukan. Mengapa menurut Ar-Romli tidak boleh? Karena cara ini menurut beliau, tanah menjadi najis setelah bersentuhan dengan najis. Ya, jadi kalau kita meletakkan tanah ke tempat najis, itu menurut Imam Romli tanahnya berubah menjadi najis karena bersentuhan dengan najis. Oleh karena itu tanah itu dianggap tidak cukup sebagai campuran untuk air menurut Imam Romli. Akan tetapi alasan Ibnu Hajar yang memperbolehkan cara yang ketiga adalah tanah itu tidak najis ya. Jadi menurut Imam Romli tanah itu najis, menurut Ibnu Hajar tanah tidak najis. Mengapa tidak najis? Karena tanah yang mendatangi najis, al-warid ya. Jadi seperti halnya hukum air, kalau air yang kurang dari dua kulah itu bisa mensucikan najis bila air mendatangi najis. Dan menurut Ibnu Hajar antara air dan tanah ini sama, kalau mendatangi maka tanah tidak bisa menjadi najis. Itu menurut Ibnu Hajar. Kemudian selanjutnya tentang az-zahab wal-aud tadi ya. Az-zahab wal-aud ini menurut Ibnu Hajar keduanya dihitung satu hitungan ya. Jadi az-zahab dihitung satu dan al-aud juga dihitung satu. Hal ini mengapa dibedakan dengan gerakan orang yang sholat? Ini ada satu pertanyaan ya. Jadi nanti di dalam bab sholat kita akan diterangkan bahwa salah satu hal yang membatalkan sholat adalah gerakan di luar sholat yang dilakukan tiga kali secara berturut-turut. Kalau gerakan sholat itu az-zahab wal-aud dihitung satu. Jadi misalkan saya sholat, kemudian kaki saya gerakan ke depan, kemudian kaki saya kembalikan ke tempat semula. Jadi menggerakkan ke depan itu namanya az-zahab, mengembalikan ke tempat semula namanya aud. Itu kalau di dalam bab sholat dihitung satu ya, dihitung satu. Kalau dalam membasuh basuhan anjing yang disucikan di air yang sudah keruh ini dihitung dua. Mengapa dibedakan? Jadi perbedaannya adalah tentang acuan dari dua masalah tadi. karena acuannya berbeda ya. Jadi yang digunakan acuan dalam gerakan sholat adalah al-urf. Al-urf atau adat yang berlaku. Adat yang berlaku di sekitar itu. Dan urf menghitung al-dhahab wal-aud, dihitung satu gerakan. Jadi antara dhahab dan aud ini menurut urf dihitung satu gerakan ya. Dan dalam masalah ini, yaitu masalah mensucikan najis mughalladhah, acuannya bukanlah urf, tetapi aliran air. Jadi yang menjadi acuan adalah aliran air. Dan aliran air saat dhahab, saat menggerakkan ke depan, itu berbeda dengan aliran air saat mengembalikan ke tempat semula. Jadi dhahab juga mendapatkan aliran air, al-aud juga mendapatkan aliran air. Makanya dihitung dua gerakan. Jadi perbedaan antara gerakan sholat dengan gerakan mensucikan najis mughalladhah adalah dari sisi standaritas atau acuan yang digunakan. Kalau acuan gerakan sholat adalah urf, kalau acuan membersihkan najis mughalladhah adalah aliran air. Kemudian tentang mensucikan di air yang mengalir ya, atau al-jari. Mensucikan najis mughalladhah di air yang mengalir, ini disyaratkan airnya harus keruh ya, harus airnya harus keruh seperti halnya air yang ada di sungai di saat membesar ya. Sungai di saat membesar itu biasanya airnya keruh dan bahkan tidak jarang berwarna coklat ya, karena ada campuran debu. Jadi keterangan di Fathul Mu'in wafil jari mururu sab'i jaroyat ini hanya terkhusus bagi air yang sudah keruh oleh debu. Artinya kalau air yang mengalir ini tidak keruh oleh debu, maka tetap diharuskan untuk mencampurkan debu di air sebagai syarat dari mensucikan najis mughalladhah. Kemudian tentang ketidakharusan mencampur tanah untuk mensucikan tanah yang najis mughalladhah, itu alasannya adalah dikarenakan tentunya tidak ada artinya mencampurkan tanah ke air ya. Jadi tadi di penjelasan terakhir itu wala tatriba fi ardin turabiyah, tidak harus mencampur tanah untuk mensucikan tanah yang najis mughalladhah, tidak harus mencampurkan debu untuk mensucikan tanah yang najis mughalladhah. Ini dikarenakan karena tidak ada artinya mencampurkan tanah ke air, karena memang yang najis adalah tanah itu sendiri. Jadi cukup dengan dibasuh 7 kali itu sudah bisa suci tanahnya. Tanahnya sudah bisa suci. Namun bila ada benda yang terkena najis di tanah itu, jadi ada tanah yang najis, kemudian ada benda yang tertempel di tanah itu, maka untuk mensucikan benda itu harus mencampurkan tanah ya. Jadi tanahnya tidak harus dicampuri debu, tetapi kalau ada benda yang najis oleh tanah itu, benda itu untuk mensucikannya harus dicampuri debu ya, harus dicampuri debu atau tanah. Karena alasan ketidakharusan mencampurkan tanah ini, alasan itu tidak ada di benda yang najis oleh tanah. Kemudian kalau ada benda yang terciprat ya, kalau ada benda yang terciprat oleh air yang digunakan mensucikan najis mughalladhah, maka benda itu cukup dibasuh sebanyak basuhan yang tersisa. Ya, kalau ada tanah yang terciprat oleh air yang digunakan mensucikan najis mughalladhah, maka benda itu cukup dibasuh sebanyak basuhan yang tersisa. Jadi misalkan saya sedang mensucikan najis mughalladhah, kemudian sarung yang saya gunakan ini terciprat ya, terciprat oleh air yang digunakan mensucikan. Itu tentunya sarung saya najis. Pertanyaannya, berapa kalikah sarung saya harus dibasuh? Ya, itu jawabannya adalah basuhan itu dilakukan sebanyak basuhan yang tersisa. Jadi kalau terciprat di basuhan yang pertama, maka harus dibasuh 6 kali. Kalau terciprat di basuhan kedua, harus dibasuh 7 kali dan seterusnya ya. Jadi tergantung sisa basuhannya berapa. Dan tidak perlu mencampur debu bila sudah ada debu di benda itu ya. Bila air yang digunakan mensucikan najis mughalladzah itu saat menciprati benda, air itu merupakan air yang dicampur dengan debu, maka untuk mensucikan benda itu tidak harus mencampurkan debu lagi. Kalau cipratannya itu merupakan air yang tidak dicampur dengan debu, maka harus dicampur dengan debu ya. Jadi tentang benda yang terciprat oleh air yang digunakan mensucikan najis mughalladzah, apakah harus dicampur dengan debu atau tidak, ini tergantung air yang menciprati itu sendiri. Kalau air yang menciprati sudah ada campuran debu, maka tidak harus dicampur debu. Kalau tidak ada, maka harus mencampurnya dengan debu. Lalu ada satu lagi permasalahan, yaitu andai kata 7 basuhan yang digunakan menghilangkan najis mughalladzah itu dikumpulkan di satu tempat. Jadi saya mensucikan misalkan baju yang terkena najis mughalladzah, kemudian basuhan air yang saya gunakan mensucikan itu saya kumpulkan di satu tempat. Misalkan satu ember ya, misalkan di satu ember. Lalu air yang terkumpul itu mengenai benda. Air yang terkumpul itu mengenai benda. Maka benda itu harus dibasuh sebanyak 7 kali ya. Benda itu harus dibasuh sebanyak 7 kali. Mengapa harus 7 kali? Karena mengambil kemungkinan terbanyak ya. Kemungkinan terbanyak. Jadi 7 basuhan yang terkumpul di dalam satu tempat, itu kan 7 basuhan itu terkumpul basuhan pertama, kedua, ketiga, dan terakhir ya. Kalau basuhan pertama harus dibasuh 6 kali, kalau kedua harus dibasuh 5 kali dan seterusnya. Dan ini harus dibasuh 7 kali karena mengambil kemungkinan yang terbanyak. Kemungkinan yang terbanyak artinya terciprati oleh basuhan pertama ya. Harus dibasuh 6 kali ya, mohon maaf. Harus dibasuh 6 kali karena mengambil kemungkinan yang terbanyak, yaitu terciprati oleh basuhan yang pertama. Dan bila basuhan pertama tidak tercampur dengan debu, seperti tadi ya, bila basuhan pertama tidak tercampur dengan debu, maka harus mencampur debu untuk mensucikan benda itu, untuk mensucikan benda yang terkena air yang dikumpulkan di satu tempat. Kalau yang tadi, permasalahan sebelumnya itu ada benda yang terciprat oleh air basuhan najis mughalladzah, masalah dicampur debu atau tidak itu tergantung bendanya ya. Kalau bendanya sudah berdebu maka tidak harus mencampur debu, dan kalau tidak maka harus mencampurkan debu untuk mensucikannya.